الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض قطع متجاورات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga dan keempat dari surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya, yakni rububiyahnya. Wa huwa alladhi maddal arda, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan bumi ini sehingga lapang. Orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Orang bisa membangun, orang bisa melakukan aktivitas dengan mudah dan gampang di atas permukaan bumi ini. Wa ja'ala biha rawasiya, dan Allah menjadikan pada bumi ini rawasiya, gunung-gunung yang kokoh sebagai pasak sehingga bumi ini tidak goyang. Dan pada gunung ini banyak sekali kemanfaatan yang Allah berikan padanya. Barakallahu. Dari tambang-tambang yang sangat banyak jenisnya dan kemanfaatannya untuk umat manusia. Emas, perak dan yang lainnya. Besi. Barakallahu. Wa anhara, dan Allah menjadikan untuk kalian di atas muka bumi ini anhara, sungai-sungai yang kalian bisa bercocok tanam dengannya. Barakallahu fikum, beternak dengannya. Kalian menjadikannya sebagai alat transportasi. Barakallahu fikum. Imma. Barakallahu fikum juga. Kita bisa mengambil manfaat daripadanya, dari barakallahu bikum ikan-ikannya. Wa min kulli samarat, dan dari setiap buah-buahan. Ja'ala fiha zawjain itsnaini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan-pasangan. Setelah sebelumnya di ayat yang kedua Allah menceritakan kepada kita tentang kekuasaannya di langit. Insyaallah perhatikan baik-baik. Yang kedua, ini ayat yang kedua, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menceritakan tentang kekuasaannya, pengaturannya, rububiyahnya di bumi. Huwallazi maddal arda wa ja'ala biha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala biha zawjain itsnain. Jadi berpasang-pasangan. Barakallahu fikum. Dari rasa yang kita dapatkan pada buah-buahan. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit, ada yang macam-macam. Barakallahu fikum. Yushil lailan nahar, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi malam dengan siang, siang dengan malam. Artinya begitu malam datang, siang langsung hilang. Demikian juga kebalikannya. Yatlubuhu hatiha, begitu cepat. Barakallahu fikum. Berganti siang langsung malam, selesai malam siang ulang, ada silih berganti. Barakallahu fiikum. Silih berganti agar supaya kita merasakan apa yang namanya panas dan dingin ini, supaya terjadi keseimbangan. Barakallahu fiikum. Seandainya panas terus, apa yang terjadi? Dan seandainya dingin terus, apa pula yang terjadi? Dengan bergantinya siang dan malam ini, faedahnya sangat luar biasa. Barakallahu fiikum. Orang bisa melangsungkan kehidupannya dan aktivitasnya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Yughshil laila an-nahar. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Barakallahu fiikum, berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan dengan kompleksnya ini kehidupan kita ini, barakallahu fiikum. Dan alam semesta ini, ini menunjukkan bahwa hebatnya Sang Pencipta, Sang Pengatur, yakni tabaraka wa ta'ala. Dan itu sangat mudah baginya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil ardi qita'um mutajawirat. Dan di atas muka bumi ini ada tanah-tanah yang berdekatan. Wa fil ardi qita'um mutajawirat wa jannatum min a'nab. Qita'um mutajawirat yakni berbagai macam jenis tanah. Ada tanah yang gembur, ada pula tanah yang gersang, ada tanah padas, ada juga tanah berpasir, ada juga tanah keras, liat. Tanah yang berwarna-warna, ada tanah merah, ada tanah kuning, ada tanah putih, ada juga tanah hitam. Barakallahu fikum. Berbagai macam jenis tanah yang ada di atas muka bumi ini, yang berdekat-dekatan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian juga lapisan-lapisannya ke bawah. Baik. Tanah di atas permukaan ini berbeda-beda, demikian juga lapisannya ke bawah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa fil ardi qita'um mutajabirat, berdekatan. Wa jannatun min anab, demikian juga kebun-kebun dari anab, dari anggur-anggur, wa zar, tanaman-tanaman yang lainnya. Barakallahu, wa nakhilun, demikian juga barakallahu fikum, korma dengan berbagai macam jenisnya, sinwanun wa ghairu sinwan. Sinwan wa ghairu sinwan. Ada yang mengatakan bahwa dari sinwan yakni berbatang tunggal, dari palem-paleman ini, sama seperti kelapa, sama seperti sawit, sama seperti korma, pinang, dari palem-paleman, dari yang satu batang terus ke atas tidak bercabang. Barakallahu fikum. Ya walaupun seandainya bercabang itu cuma bisa dihitung jari, itu suatu yang sangat langka. Barakallahu fikum, adanya pohon kelapa bercabang 3 atau bercabang 4 atau bercabang 2. Barakallahu fikum, itu sangat sangat jarang terjadi. Taib. Dan ada pula tetumbuhan yang bercabang-cabang sama seperti pohon-pohon yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini berbagai macam jenis. Taib. Ada yang butuh juga lanjaran, ada juga yang enggak. Ada yang merambat, ada juga yang tegak berdiri. Walhasil ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sinwanun wa ghairu sinwan. Yusqa bima'in wahid. Semuanya disiram dengan satu jenis air. Air dari langit. Karena perbedaan tanah, maka ini menghasilkan, ini tidak menghasilkan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah gambarkan di ayat yang lain, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Dan tanah yang bagus, gembur, subur akan keluar dari tanah itu tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, dengan suburnya dan lebatnya buah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan adapun tanah yang gersang, tanah yang kurus, tanah yang tandus, la yakhruju illa nakida, tidak akan tumbuh dari tanah itu kecuali pohon yang merana. Tidak subur, tidak barakallahu. Ya, kecuali memang ada beberapa jenis tumbuhan yang mampu bisa bertahan di tanah-tanah tandus. Barakallahu fikum. Tetap ada. Barakallahu fikum. Tanaman-tanaman yang walaupun tandus, tidak dipupuk, walaupun karena tanah ini cuma bagian di atasnya yang barakallahu fikum yang berhumus. Tanah yang di lapisan bawah itu kurang. Kurang humusnya. Sehingga biasanya kalau tanah timbunan ini adalah tanah yang dibawa, yang dipindahkan dari ke satu tempat. Sehingga gersang, enggak bisa ditumbuhi, enggak bisa ditanami dengan tanaman-tanaman kecuali harus dilakukan pembenahan. Jadi membenahi tanah agar supaya subur gembur baru ditanami. Kalau tidak, maka yang tumbuh di sana hanyalah semak belukar, yakni barakallahu fikum rumputan, rumput liar yang memang bisa bertahan di kondisi tanah yang seperti itu. Wallahul musta'an. Tapi untuk kita tanam tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita, ini susah untuk tumbuh. Baik, wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, sinwanun ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kami membeda-bedakan sebagian rasa atas sebagian yang lainnya. Manis-manisnya pun bermacam-macam. Ada manis sekali, ada manis tengah, ada kurang manis, ada yang hambar, ada yang kecut sekali, ada yang kecut, ada kecut biasa, ada yang pahit-pahit sekali, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tanaman-tanaman, buah-buahan ini banyak sekali. Ada yang hambar-hambar seperti sayur-sayuran ini, terong-terongan ini berhambar. Barakallahu fikum. Labu-labuan ini hambar. Ada sedikit ya rasa manis, ada juga tidak, memang sama sekali. Seperti labu air dan macam-macam. Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Barakallahu fikum. Semisal mangga saja ini, mangga luar biasa, ada yang begitu manis luar biasa. Mangga juga berbagai macam jenis. Barakallahu fikum. Baik. Mangga walaupun varietasnya sama, tapi ketika ditanam di tempat yang berbeda-beda, tingkat kesuburannya, tingkat ketinggiannya, panas dinginnya, barakallahu fikum, ini akan menjadikannya berbeda rasa. Barakallahu fikum. Berbeda rasa walaupun varietasnya sama. Barakallahu fikum. Baik. Dan disiram dengan air yang sama, air hujan. Baik. Karena tumbuhan ini akan menghasilkan buah sesuai dengan nutrisi yang dia isap dari tanah. Kalau tercukupi nutrisinya, maka dia akan menghasilkan buah yang bagus. Kalau tidak, maka dia akan menghasilkan buah yang kurang menyenangkan. Barakallahu fikum. Inilah yang dipelajari oleh para petani, sehingga betul-betul mereka mengusahakan sedemikian rupa bagaimana bisa menghasilkan panenan yang menggembirakan. Wa nufadilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayat. Yang demikian adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ragam jenis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya ada kemanfaatannya. Ada manfaatnya luar biasa. Barakallahu fikum. Yang kecutnya, yang manisnya, yang hambarnya, bahkan yang pahitnya sekalipun ada kemanfaatannya semuanya. Barakallahu fikum. Taib. Ada kemanfaatannya untuk kesehatan dan untuk pengobatan. Barakallahu fikum. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, sesungguhnya demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Ini begitu serasi, begitu harmonis, begitu indah, begitu teratur. Tentunya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Rabbul Alamin, pemelihara semesta alam. Barakallahu. Ini dua ayat ini tentunya menjadikan kita semakin yakin dan percaya bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Baik. Ini menunjukkan tentang keesaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Seandainya ada dua Tuhan yang sama di alam semesta ini, maka akan rusak. Barakallahu fikum. Karena satu pengennya ini, satu pengennya itu. Tapi karena hanya Allah Subhanahu wa taala, maka sekompleks apapun kondisi alam semesta ini, serumit apapun, barakallahu fikum, tetap hanya satu yang berkehendak. Barakallahu fikum, sehingga serasi, indah, harmonis. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang kita, kita tingkat partner majelis. Subhanallah, biang dikasih Allah ilah ilah antas, terima kasih.